kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebab bayar. Seperti menjelma waktu aku tertawa, yang memberimu dosa. Starlight, oh maafkanlah. Ada yang bisa lagu ini? Oh. Yeah.